Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala. Wa khairal huda huda muhammadin. Sallallahu alihi wa la alihi wa sallam. Wa saral umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-122 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Idhammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika dua kelompok dari kalian berkeinginan untuk mundur karena takut berperang, dan Allah adalah penolong keduanya, kedua kelompok tersebut. Maka hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman bersandarkan diri, bertawakal hanya kepada Allah. Ayat yang agung dan mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Id badalun min id qablahu. Hammat ta'ifatani minkum Banu Salimah wa Banu Harithah janahal askari ang tafsala tajabbunan anil qital wa tarajjuan lama raja'a Abdullah ibn Ubay al-munafiq wa ashabuh wa qala alama naqtulu anfusana wa auladana. Wa qala li Abi Jabir As-Salami al-qa'il lahu unsidukumullah bi nabiyikum wa anfusikum law na'lamu qitalan latab'nakum fasabbatahumullah wa lam yansarifa wallahu waliyuhuma ainasiruhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun liyathiqu bihi duna ghairihi. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan. It, yang artinya ingatlah. Ini merupakan badal dari tinjauan ilmu nahwu. It dalam ayat ini merupakan badal pengganti dari it yang sebelumnya, yaitu wa it. Gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika dua kelompok dari kalangan kalian berkeinginan untuk mundur ketika berangkat dalam perang Uhud, ada dua kubu dari pasukan kaum mukminin ingin mengurungkan niatan mereka untuk berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa dua kubu, dua kelompok yang dimaksud? Yaitu Banu Salimah dari suku Khazraj dan Banu Harisah dari suku Aus. Kedua kelompok ini atau kedua kubu ini merupakan janahal askari, dua sayap pasukan kaum muslimin. Ketika sudah tadinya sudah sepakat mereka untuk berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada keinginan untuk mengurungkan diri, mengurungkan niatan untuk berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perang Uhud. Antafsala, ingin mundur karena tajabbunan anil qital, karena takut berperang. Watarojuan, dan karena pengen mundur, enggak jadi berperang. Kenapa demikian? Lama roja Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul al-Munafik wa ashabu. Yang demikian itu ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, dan juga teman-temannya dari kalangan munafikun, mereka kembali, balik ke Madinah. Enggak jadi berangkat berperang bersama Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dia menyatakan, ala manaqtulu anfusana wa auladana, untuk apa kita membunuh diri-diri kita dan membunuh anak-anak kita? Dan berkata kepada Abi Jabir As-Salami, yang menyatakan padanya, unsidukumullah fi nabiyikum anfusikum. Artinya, aku memohon kepada Allah tentang nabi kalian dan tentang diri-diri kalian. Diingatkan dengan Allah, diingatkan dengan nabinya dan juga dengan diri-diri mereka. Kalau kami mengetahui peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian. Kemudian Allah memberikan sabar, ketegaran pada dua kelompok yang tadinya terpengaruh dengan aksi kaum munafikun yang balik mundur, upaya penggembosan terhadap pasukan kaum muslimin, hampir terpengaruh. Bani Salimah dari suku Khazraj dan Bani Harisah dari suku Aus, sehingga mereka sampai berkeinginan untuk mundur. Karena Abdullah bin Ubay dengan teman-temannya dari kalangan munafikun sudah mundur terlebih dahulu. Untuk apa kita membunuh diri-diri kita, mengorbankan anak-anak kita? Enggak jelas tujuan kita. Memberikan beragam syubhat. Namun Allah menolong dua kelompok dari kalangan kaum mukminun, yaitu Bani Salimah dan Bani Harisah. Akhirnya Allah berikan sabat, keteguhan untuk mereka tetap menguatkan niatan mereka berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Allah tegarkan hati-hati mereka, walam yansarifa, dan mereka tidak jadi mundur, enggak jadi balik. Wallahu waliyuhuma ainasiruhuma, dan Allah sebagai wali keduanya, artinya Allah yang menolong kedua kelompok ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka diingatkan oleh Allah, hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman itu menyandarkan diri. Jangan mudah terpengaruh oleh emosi pengembosan yang dilakukan oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabatnya, ketika berangkat bareng bersama Rasulullah, kemudian di tengah perjalanan langsung balik. Sudah, kita enggak perlu perang. Kita bunuh diri kalau melanjutkan perang bersama Rasulullah. Kita mengorbankan anak-anak kita. Akhirnya mereka mundur. ketika itu dari Salimah dan dari Harithah, dari suku Khazraj dan dari suku Aus, dari kalangan sahabat Ansar radhiyallahu anhu, hampir terpengaruh karena mereka menyiapkan diri untuk mundur, mengurungkan niatan mereka untuk melanjutkan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Allah berkehendak untuk menolong mereka dengan memberikan sabar kepada mereka. Allah menjaga hati-hati kaum mukminin, terkhusus dua sayap penting dari pasukan kaum muslimin, Bani Salimah dan Bani Harithah, sehingga mereka tidak jadi mundur. Allah jaga hati mereka, Allah tegarkan hati-hati mereka untuk tetap berjuang, berperang bersama Rasulullah dan kaum mukminin. Allah nyatakan wallahu waliyuhuma, Allah yang menolong keduanya. Dan hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jangan bertawakal dengan besarnya jumlah. Jangan bertawakal dengan lengkapnya persenjataan. Menyandarkan diri dengan makhluk itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Orang-orang yang beriman bertawakalnya hanya kepada Allah jawab. Mereka menyandarkan diri kepada Allah, mereka hanya berharap pertolongan dari Allah. Karena Allah waliyuhum, Allah yang menolong mereka, yang kuasa untuk memberikan kemenangan pada mereka ataupun kekalahan pada mereka. Bukan karena jumlah mereka, bukan karena kurangnya persenjataan mereka, bukan. Yang demikian itu liyathiqu bihi duna ghairihi, agar orang-orang yang beriman itu memiliki thiqah, kepercayaan, keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah. Memiliki kepercayaan pada Allah Jalla wa'ala, tidak kepada selainnya, tidak dengan besarnya jumlah mereka, tidak pula bersandar diri dengan lengkapnya persenjataan mereka, tidak. Dibuktikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam perang Badar, nanti akan diceritakan dalam ayat yang berikutnya, dalam perang Badar jumlah kaum mukminun sangat sedikit. Persiapan mereka untuk berperang juga sangat sedikit, karena mereka keluar bukan untuk berperang, sekedar untuk mencegat kafilah dagang kaum musyrikun. Menghadapi 1000 lebih pasukan musyrikun dalam keadaan siap perang, dengan perbekalan yang lengkap, dengan persenjataan yang lengkap, dengan dukungan moral yang kuat, karena mereka mengikut sertakan istri-istri mereka untuk memberikan motivasi dari belakang. Ternyata itu semua tidak memberikan kemanfaatan kepada kaum musyrikun sedikit pun. Dan sedikitnya jumlah kaum mukminin ternyata tidak menghalangi mereka menggapai kemenangan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah ingatkan wa 'alallah falyatawakkalul mukminun. Maka hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Maka tawakal ini termasuk ibadah yang azimah. Di antara ibadah hati yang azim, yang besar adalah tawakal. Maka tidak boleh kita memberikan tawakal kita kepada selain Allah. Diingatkan oleh Allah, falyatawakkalul mukminun, agar orang-orang yang beriman itu memiliki thiqah, kepercayaan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar dalam keadaan kalian itu adillah, artinya kalian itu dari sisi jumlah sangat sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Kata As-Suyuti rahimahullah, wa nazala lama huzimu tadkiran lahum bi nikmatillah wa laqad nasarakumullah bi badrin maudhi'in baina makkah wal madinah wa antum adillatun ay bi killatil ajadi was silahi fattaqullah la'allakum tashkuruna ni'amahu. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ayat ini turun ketika kaum muslimun mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Tadkiran lahum bi nikmatillah, untuk mengingatkan mereka dengan nikmat Allah sebelumnya. Kalau hari ini kalian menggapai kekalahan, maka ingat, sungguh Allah telah memberikan pertolongan, kemenangan pada kalian dalam perang Badar. Badar itu tempat antara Makkah dengan Madinah. Kalimat walaqad nasarakumullah bi badrin ini dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan jumlah musta'nafah. Ini kalimat pembuka. Ini dibawakan oleh Allah agar kaum mukminin yang mengalami kekalahan dalam perang Uhud bisa lebih sabar, diingatkan akan dampak baik dari sebuah kesabaran. Dengan kesabaran akan datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Diingatkan oleh Allah, walaqad nasarakumullah bi badrin. Ingat, Allah telah tolong kalian dalam perang Badar karena kesabaran kalian. Maka dalam kekalahan kalian hari ini, kalian juga harus bersabar untuk menggapai pertolongan Allah Jalla wa'ala. Karena dalam perang Badar kalian dianugerahi oleh Allah kemenangan. Badar, ada yang menyatakan nama peperangan itu sendiri. Memang perangnya itu dinamakan perang Badar. Sebagian ahli tafsir menyatakan, di antaranya As-Suyuti di sini, Badar itu nama tempat, tempat antara Makkah dan Madinah. Ya, nama tempat itu sendiri. Dan juga nanti akan diterangkan oleh Allah Jalla wa'as redaksi kisah perang Badar secara lengkap dalam surah Al-Anfal nanti insyaallah. Padahal kata Allah, wa antum adillah, kalian dalam keadaan rendah dari sisi jumlah. Kalian itu rendah dari sejumlah. Disebutkan pasukan kaum muslimun hanya 300 sekian, sementara pasukan musyrikun berjumlah 1000 lebih. Dalam keadaan mereka siap berperang dengan persenjataan lengkap, dengan dukungan moral yang kuat. Sementara Rasulullah dengan para sahabat keluar dengan jumlah yang sedikit, dengan persiapan ala kadarnya, dalam keadaan tidak siap perang. Karena tujuannya bukan untuk perang, sebentar untuk mencegat kafilah dagang kaum musyrikun. sehingga dalam keadaan tidak siap perang. Maksudnya dalam keadaan kalian rendah, bikilladil adad wasilah. Dari sisi jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan kaum muslimin. Dari sisi persenjataan juga jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah persenjataan kaum muslimin. Juga dari sisi yang lainnya, dukungan moral, karena keluar dalam keadaan tidak siap perang dengan dukungan dari keluarga mereka. Lain kalau berangkat didoakan oleh keluarganya, keluarganya juga wis dalam keadaan pasrah. Kalau hamba kalian wahai para suamiku gugur sebagai syuhada, itu kemuliaan bagi kami para wanita yang kalian tinggalkan. Tentu lebih semangat kan dalam keadaan tidak siap untuk perang, tapi dianugerahi oleh Allah kemenangan. Kenapa? Karena kesabarannya. Fattaqullaha la'allakum tashkuruna ni'amahu. Maka bertakwalah kalian pada Allah agar dengan takwa kalian itu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah juga ingatkan dalam ayat yang lainnya, tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang kaum mukminin di satu kesempatan mendapatkan kemenangan, kemudian di lain kesempatan kekalahan, hal yang wajar. Maka yang harus ada pada diri kaum mukminin dalam keadaan apapun, maka harus ada yang namanya as-sabru wal musabarah, harus ada kesabaran dan upaya terus menerus untuk bersabar. Dan harus meningkatkan takwa Allah. Ana bisabri wa taqwa. Dengan kesabaran dan takwa itu akan digapai nasr min Allah, pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga diingatkan oleh Allah dengan kisah perang Badar yang mereka menggapai kemenangan karena kesabaran mereka dan karena takwa mereka yang tinggi kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan, ittaqulu lil mu'minina alla yaqiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Dan ingatlah ketika kamu katakan pada orang-orang yang beriman, tidakkah membuat kalian cukup kalau Tuhan kalian itu menolong kalian dengan 3.000 pasukan dari kalangan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Suyuti rahimahullah menyatakan, it dorfun linasarakum. Taqulu lil mu'minin etwa'iduhum tatminan alla yaqiyakum ayyumiddakum ayyu'inukum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin bitahqifi wa tasdidi. It disini dorob yang terkait yang muta'alik dengan PL kata kerja nasarakum pada ayat yang sebelumnya dalam ilmu nahwu. Biasanya dorob atau jar majrur itu ada muta'aliknya, ada keterkaitan dengan jumlah yang sebelumnya. Maka keterkaitan it ini dengan kalimat nasarakum dalam ilmu nahwu demikian. Ingat, ketika kamu mengatakan pada kaum mukminin, itu wa'iduhum tatminan. Ingat ketika kamu memberikan janji kepada mereka untuk menenangkan mereka. Jadi Ini kita baca dengan tawaiduhum. Dikata wa'ada yuwa'idu. Itu wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau dari kata wa'ada, ini terkait hal kebaikan. Ada yang memberikan janji kebaikan. Tidak kita baca dengan tu'iduhum. Kalau tu'iduhum itu dari kata au'ada yu'idu, tu'idu, ini terkait hal kejelekan, artinya memberikan ancaman. Maka yang selaras dengan redaksi ayat di sini, Rasulullah itu menyatakan demikian bukan memberikan ancaman, bukan, tapi memberikan janji kebaikan. Ingat ketika kamu memberikan hiburan kepada kaum mukminin, tidakkah mencukupi kalian ketika Rabb kalian menolong kalian dengan 3.000 pasukan malaikat yang Allah turunkan? Ini berarti memberikan janji akan kebaikan. Tadminan, itu disampaikan oleh Rasulullah untuk menenangkan hati-hati kaum mukminin. Tidakkah mencukupi kalian kalau Tuhan kalian yumidukum ayyuinukum menolong kalian dengan 3.000 pasukan yang Allah turunkan dari kalangan para malaikat munzalin, yang diturunkan oleh Allah bitahfifi wa tasjidi. Ini ada dua qiraah, kata Asyuyuti, kata munzalin dengan tahfif, itu yang ada dalam bacaan mushaf kita. Menurut satu qiraah dengan tasjid munazzali, jadi kata nazzala yunazzilu minal malaikati munazzalin, dalam satu qiraah itu dibaca dengan tasjid. Kalau dibaca dengan tahfidz, dengan diperingan tanpa tasjid, ya seperti dalam mushaf yang hamba ada pada kita, yaitu bacaan qiraah hafiz itu munzalin. Jadi ini hiburan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka ketika bersabar, mereka bersandarkan diri kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, dalam setiap kegentian yang mereka hadapi, mereka beristighosah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, maka Allah akan menolong mereka. Maka di antara bentuk pertolongan Allah kepada mereka seperti dalam perang Badar, yaitu diturunkannya pasukan dari kalangan para malaikat. Disebutkan sampai beberapa sahabat itu ketika ingin mengayunkan pedangnya ke kepala musuh, tiba-tiba sudah terpenggal. Ini karena bantuan yang Allah turunkan dari pasukan para malaikat, diturunkan oleh Allah. Disebutkan datang bala tentara dari kalangan malaikat ini dari bawah pundak-pundak mereka. Dari bawah pundak-pundak kaum muslimin, kaum mukminin. Sehingga syaitan yang mendukung pasukan kaum musyrikun melihat turunnya bala tentara dari kalangan para malaikat, mereka berbalik mundur, meninggalkan kaum musyrikun. Ini merupakan bentuk pertolongan dari Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang beriman dengan kesabaran dan ketakwaan mereka yang tinggi kepada Allah, dengan adanya thiqah, ini kepercayaan, keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menyandarkan diri pada selainnya, tidak pula kepada kekuatan mereka, tidak pula dengan lengkapnya persenjataan mereka, karena itu semua tidak akan memberikan kecukupan pada mereka ketika dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini beberapa faedah yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik faedah, mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.